sujud, maka qiraah yang sedikit. Qiraah itu kan dibaca apa? Illa imra'atuka kan. Secara kaidah yang sedikit Ibnu Amir sama apa? Nah, kemudian yang banyak baca illa imra'ata, illa imra'ataka. Di sini ngikuti qiraah Ingda yang mengatakan rofa, itu kan Ingda yang mengatakan rofa, ngikuti qiraah itu lebih aula. Ayo maksudnya dibaca illa imra'atuka. Loh, kan yang lain menyesiskan, yang lain kan baca apa? Illa imra'ataka kan? Itu marjuh katanya. Sebab ngikuti qiraah itu apa? Ah. Kemudian yang lain dibantah yang lain. Kalau ngikuti apa? Kalau dibaca apa? Illa imra'ataka berarti nanti mustasna minhunya bukan ahadun tapi apa? Min ahlika. Lah kalau min ahlika berarti qiraah dibaca roh, dibaca nasab bukan dibaca rofa. Lah intine podo qiraah. Kalau gini berarti sama-sama bentuknya qiraah. Karena qiraah itu kan riwayah. Kalau dibaca min mustasna minhunya min ahlik berarti qiraah yang mutaba'ah itu dibaca nasab. Kalau ada kata itu mustasna minhunya itu apa? Itu ahadun. Qiraahnya ingdal mereka ya dibaca rofa. Gitu kan riwayah. Soalnya kan qiraah. Qiraah itu riwayah, tidak ra'yu gitu artinya. Cuma di sini kemarin di situ berarti kan makna fin nakira al-manfiyah wa nakira al-mustafhama. Ini kan ini sekedar memberikan contoh bahwasanya kalau min itu berfungsi kalau sebelumnya nafi, ya kan ya kadia. Dan yang kedua, apa itu bentuknya isim istifham. Sebagaimana mata rafi khalqir rahmani min tafawud. Kalimat tafawud itu apa? Min di sini berfungsi kan? Sebab sebelumnya itu mang fi yaitu ma. Dan min futur itu berfungsi di sini min zaidahnya. Min berfungsi di sini beramal. Sebabnya apa? Sebabnya sebelumnya itu isim istifham. Pembahasan kita la hadza wa la hadza, makanya enggak bisa diatofkan kepada lafaznya. Baik, mudah-mudahan kita baca dulu. Ini insyaallah lebih gampang insyaallah. Cuma sedikit kita nih. Qala al-musannif rahimahullah. Wa idza taqaddama al-mustasna ala al-mustasna minhu wajaba nasbu mutlaqah. Apabila mustasnaknya mendahului mustasna minhunya, wajib dinasabkan secara mutlak. Arti mutlak sawaun kana mutasil atau munqati. Coba pinjam anunya bawah. Tulisan bawah di belakang bawah sekalian. Ma fiha illa himarun ahadun. Ma fiha illa himaron ahadun dengan satu maqama illa zaidan alqomu. Nah, coba perhatikan di sini. Coba lihat sini. Di sini mangfi atau musbat? Mangfi. Tapi tam atau ghairu tam? Tam. Ada mustasna minunya kayak itu ahadun kan? Ah, lu aja. Cuma di sini mana mustasna minhunya? Ahadun. Mana mustasnanya? Himaron. Mustasna minhunya mendahului mustasna minhunya. Mustasnanya mendahului mustasna minhunya. Paham ini? Maka di sini wajib dia dibaca nasab. Himaron. Wajib dia dibaca nasab himaron. Ana orang lagi sekarang. Sekarang ini adalah bentuknya adalah mangfi, soalnya di depannya ada ma. Dia tidak musbab. Kedua, dia tam. Kenapa tam? Ada mustasna minhunya. Cuma sekarang di sini kalau posisi seperti ini enggak punya dua keadaan lagi. Dia hanya punya satu keadaan. Wajib dibaca nasab. Duh, kok bisa iya? Lain dengan bab kemarin. Soalnya mustasnaknya mendahului mustasna minhunya. Aina mustasnaknya? Himaron mendahului mustasna minhunya. Lah, di sini apa mengkoti atau mutasil? Hah? Mutasil. Loh, adun kan minal kaum to'e. Mengkoti ikhwan. Himar laisa minal kaum. Himar laisa minal. Himar laisa min ahad. Himar laisa minal ahad. Sebenarnya bawah yang keliru ini. Kenapa? Dia temannya di atas sendiri ya. Ayat yang kedua. Maqama illa zaidan al-qawmu. Qasif, mana mustasnaknya? Zaidan. Mana mustasna minunya? Al-qawm. Di sini mutasil lah mukasil. Kenapa? Karena zaid minal qawm. Ini mangfi atau enggak mangfi? Musbat. Mangfi enggak musbat ya? Tam. Kenapa tam? Nah, di sini kenapa wajib nasab? Kenapa dia wajib nasab? Soalnya mustasna. Lihat mustasna mendahului mustasna. Ismana coba. Turusin dulu. Di mana mendahului? Saya ngerti. Kau mati ya nih. Minta tolong Pak Jabir. Minta apa? Pinjam apa? Apa? Apa itu namanya? Spedol. Coba terus ini semua. Masih nyala kok. Ini makoma. Gak nyala kok. Makoma. Makoma. Al-Qawmu. Masih gak nyala. Di sebelah ini. Ya sekarang udah ya. Makoma. Al-Qawmu. Illa Zaidan. Tam Qasim. Maqama al-qaumu ila Zaidan. Ini mana? Mustasna minunya depan atau belakang? Yang kosong enggak ada yang di sini. Enggak ada di sini. Yang depan mana? Al-qaumu. Nah, ini mustasna minunya di depan. Nah, gorengan tak jahir. Oh, no, jahir. Nah, maqama al-qawmu ila Zaidan. Nah, ini Pak. Bedakannya ini. Bedakan ini dengan ini Cikosim. Kalau sekarang lambat ya, Pak. Kemarin cepat. Sekarang kasih lihat ini ya. Satu dan dua. Kalau satu Qasim, lihat al-qawmnya di belakang. Ini jenenge mustasna minhunya. Mustasnanya di depan kan? Ah, ini wajib. Kalau ini enggak, maqamal qaumu illa Zaidan. Berarti Zaidan mustasna di belakang. Iki babe lain, iki babnya lain. Bab sekarang insyaallah lah, jelas? Wis. Sudah ini sekarang. Qala al-Kumaitu wa ma liya illa ala Ahmad syi'atun. Wa ma liya illa madhhab al-haqqi madhhabu. Wa ma liya illa ala Ahmad syi'atun. Di sini lihat. Berarti kan di sini mana mustasnahnya? Ala Ahmad. Mana mustasna minhunya? Syi'atun. Berarti kan jelas di sini lihat. Idzan syi'atun. Syi'atun ikhwanan barakallahu fiik. Syi'atun mustasna minhunya di belakang. Ya, mustasnanya di depan. Ya toh? Maka wajib dibaca ala Ahmada. Ala Ahmada sebagai mustasnanya. Di sini enggak punya dua istimal lagi. Enggak punya dua keadaan lagi enggak punya. Sudah menjadi satu keadaan yaitu diapakan tadi? Dinasab. Dinasabkan. Dan ini wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Jelas? Yes. Lihat ini. Faham insyaAllah wali? Yes. Kita ini lanjut, Evan. Perhatikan ini. Wa inna malah. Kenapa di sini kok wajib nasab? Kok enggak boleh ittiba? Kenapa kalau lihat wa inna ma imtana al ittiba fi dzalika li'anna tabi la yataqaddamu 'alal matbu. Kenapa di sini dilarang ittiba? Kenapa di sini dilarang ittiba? Sebab tabi yang namanya tabi ngikut itu enggak mungkin mendahului yang diikuti. Coba lihat. Nah, coba aku perhatikan di sini. Maqama illa Zaidan al-Qaum. Di sini kenapa enggak boleh dibaca Zaidun? Nah, kenapa enggak boleh dibaca Zaidun al-Qaum? Kenapa dibaca Zaidun? Ngibadali apa al-Qaum. Atau tapi kan mencakup sifat, bahasa kan itu kan ya. Secara faedah, mana matbu'nya? Al-Qaum. Mana tabi'nya? Ah, kenapa dikatakan tabi'? Lihat, saya gitu tadi. Muhammad bin al-Qaim mahirun. Nah. Aina tabi Muhammadun al-Qaim. Nama aina tabi Qaim. Aina matbu Muhammad. Namanya tabi yang ngikuti matbu. Ya kan? Nah, kaidae enggak mungkin namanya tabi ngikut di depan ya jenenge ngawur. Jenenge matbu itu di depan pemimpin itu di depan. Bukan di belakang. Nah ini loh, jadi maka di sini maka ini wajib dibaca nasab sebab Zaidun itu kan tabik toh posisinya. Lah kalau tabik gak iso menjadi matbu, yang namanya tabik kok jadi matbu piye di depan? Gak oleh, faedah gak oleh. Maka dari sini wajib dibaca nasab. Eh, jelas. Ngerti insyaallah? Lanjut. Wa in kana kalamu sabiq ala illa ghaira tamin. Nantikan sekarang pembahasan awal udah selesai. Sekarang masalahnya tidak tam. Mana enggak tam? Enggak disebutkan mustasna minhunya. Wa na'ni bi dan yang kami maksudkan ghaira tam alla yakuna al mustasna minhunya madhkura. Ai mustasna minhunya tidak disebutkan. Fa innal isma al madhkura, maka isim yang disebutkan al-waqi'ah yang jatuh ba'da illa setelah illa yuqta' ma yastahiquhu, diberikan kepada apa-apa yang layak padanya. Tebo terusin bawa. Maqama illa Zaidun. Baik. Terus wa ma ra'aitu illa Zaidan. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Nah, kita ini sekarang. Maqamah illa Zaidun. Di sini lihat. Di sini mana mustasna' minhunya? Enggak ada kan? Kan maqamah illa Zaidun. Ini enggak ada mustasna' minhunya. Enggak ada mustasna minunya. Bis. Tapi dia mangfi. Dia mangfi. Cuma posisinya enggak seperti yang dahulu. Kalau yang dahulu itu kan apa? Tam. Kalau sekarang enggak tam. Maka lihat, mustasna minunya ngikuti tuntutan fiilnya. Ngikuti tuntutan sebelumnya. Kalau sebelum menuntut sebagai menuntut rofa, ya dirofakan. Kalau menuntut nasab, ya dinasabkan. Kalau menuntut apa? Jer, ya dijerkan. Sekarang makoma, koma menuntut apa? Menuntut rofa kan? Iya. Maro'aitu, menuntut apa? Nasab, maka dia nasab. ma marartu. Marartu nuntut apa? Kemarau kan apa lazim kan? Nuntut ada huruf jarnya kan? Ma marartu illa bizaidin, pasti ada ba-nya. Karena marai pula lazim. Idan kalau andai kata tidak disebutkan mustasna minhunya, maka meletakkan harokat badannya sesuai apa-apa yang layak pada dia dan sesuai tuntutan apa yang sebelumnya. Ngerti? Ngerti gak Ikhwan? Kita baca sekarang. Fa inna al isma al madhkura, maka sungguhnya isim yang disebutkan al waqi' ba'da illa. Aina waqi' ba'da illa? Kata Zaid. Kata Zaid. Yu'ta ma yastahiquhu. Dia itu diberikan dengan apa-apa yang layak pada dia. Layaknya apa dia nanti? Layaknya rofak dikasih rofak. Nasob-nasob. Laulam tujat ilah. Sebagaimana andai kata tidak ada ilah. Coba antum buang ilahnya. Ilahnya. Makoma kan kalau tidak ada ilah kan apa bacaannya? Zaidun. Maroha itu kalau tidak ada ilahnya dibaca apa? Zaidun kan? Mamaroha itu inti buang ilahnya dibaca apa? Zaidin. Jadi sama aja. Sebagaimana sepertinya enggak ada ilah. Gitu loh, Ikhwan. Lihat. Fayuqal maqama illa zaitun dibaca rafa. Kama yuqal maqama zaitun. Jelas ya, Ikhwan? Jelas. Wa ma ra'aitu illa zaitan bin nasab kama yuqal ma ra'aitu zaitan. Jadi perkataan ma ra'aitu illa itu persis dengan perkataan apa ya, Ikhwan anak? Ma ra'aitu zaitan. Wa ma marartu illa bi zaitin bil jar kama yuqal ma marartu bi zaitin. Wa yusamma dzalika istisna'an mufarraqah. Iki jenenge istisna' mufarraq. Ismana istisna' mufarraq? Kita ini sekarang. Maqama illa Zaidun. Ini sekarang. Ini namanya istisna' mufarraq. Lihat. Berarti kan contoh ini, kenapa dikatakan istisna mufarraq? Lihat. Lianna ma qabla aina qabla ila. Aina qabla ila yaitu koma, ya kan? Lianna ma qabla ila bawa koma. Qad taqat iqat tafarraqa. Sungguh dia telah mengkosongkan. Wis. Kosong blong, kosong blong. Berarti kosong blong. Kosong blong. Litola bima ba'daha. Untuk mencari apa-apa yang setelahnya. Maksudnya koma ini gak punya suami lagi. Jadi murni 100% dala iya bo. Setelah ilah. Bawa Zaid. Maka inilah jadi. Dikatakan mufarraq. Ay mengkosongkan dirinya. Benar-benar pikirannya itu. Mencari suami yang namanya Zaid. Di depannya ini. Ngerti kan? Iki jenenge mufawak. Wis dikosongkan plong kontong. Wis go ono. Dalam pikirannya. La makan wala minum. Kecuali siapa? Sang Zaid yang tercinta ini. Ngerti ya Pak? Jelas ini. Zaid kok terus dicebut-cebut ini. Pokoknya dari siapa? Koma Zaidun. Apa yang dipukul siapa? Saya. Ya, jadi dipukul ya. Yang dipukul bahasanya siapa contoh ini? Amron ya? Amran itu Imron tapi ya Amran ya Zaid ke menang terus ya kawan. Lah tadi kan di sini lihat qad tafarraqa li talabi ma ba'daha wa lam yastaghil anhu bil amal fi ma yaqtadi. Dan dia wis ora tersibukkan darinya. Dia itu sudah enggak sibuk bil amali dengan beramal ya, dan dia tidak ya tidak tersibukkan disebabkan wis gak sibuk lagi sudah wis gak lam yen tahir ae berbaik apa istagolaan istagolaan apa tidak menyibukkan darinya dengan mengamalkan apa-apa yang sebagai tuntutannya wal istisna'u baik. Tidalika kulli min ismin amin mahbub. Dan sekarang banyak mana mustasna minhunya kalau begitu? Ini berarti ditakdirkan lafate apa fungsinya am makdum berupa ahadun makoma ahadun illa zaidun. Jadi istilahnya ngono memang awalnya enggak disebutkan mustasna minhunya, tapi namanya ada illa kan otomatis kan butuh mustasna kan. Lah mustasnanya ditakdirkan amun yang dibuang fa takdir makoma illa zaidun makoma ahadun illa zaidun fa kadzalika al-baghi. Bagaimana? Tak ditulis inda qawli mustasna mufarrakh. Qala sahibut tasrik juz 1 halaman 348. Sumia bidzalik li'anna al-mustasna minhu maqdufun wa syaghala al-amil bil mustasna. Jadi kenapa dikatakan istisna farq? Karena mustasna minhunya dibuang, lalu koma menyibukkan dirinya dengan mustasnanya. Jadi koma ini tersibukkan apa? Mustasna minhunya enggak ada, maka koma ini tersibukkan dengan apa? Dengan yaitu mustasnanya. Tasrih. Halamannya juz 1 halaman 348. Jadi mana walam yastaghil anhu bil amali fi ma yaqtadi. Berarti apa? Makna lam yastaghil anhu bil amali fi ma yaqtadi adalah amil itu tersibukkan dengan mustas. Itu di bahasa akhiri. Jadi makna qad tafarraga li talabi ma ba'daha wa lam yastaghil anhu bil amali fi ma yaqtadi. Intine siji yaitu amil itu tersibukkan dengan tuntut dengan mustasna minunya sesuai dengan tuntutan yang dia tuntut. Bisa rofa, bisa nafsu, bisa jen. Ada mana? Walam yastaghil anhu bil amali bi fayadi. Sekarang tersibukkan, dia sekarang tersibukkan sesuai dengan apa amalan yang dia tuntut. Kalau dia butuh rofa ya rofa, kalau nafsu ya nafsu ya jen. Yo jen. Itulah namanya istilah mufarraq. Jadi dari esmana istilah mufarraq bahwa ikhwana barakallahu fik, yaitu apa-apa yang sebelum ilah surilah itu kosong memurnikan diri untuk membutuhkan mustasnanya dari setelah ilah, kemudian dia sudah apa namanya dan dia sudah enggak terlalu sibuk lagi kepada yang lain, enggak sibuk lagi kepada yang lain dan dia hanya butuh apa-apa yang setelahnya sesuai dengan tuntutan yang dia inginkan. Nah, ini insyaallah lebih gampang ya, Fan. Lanjut. Fa yastasna bi ghairi wasiwa hafidaini mu'rabaini fi irabil ismi alladhi ba'da illa wa bi khala wa wa'ada wa hasha. Nawasiba qawaib qawafida. Wa bima qala wa bima 'ada wa laysa wa la yakunu nawasib. Al-adawat alat-alat allati yustasna yang dikecualikan dia dengannya ghairu illah sekarang selain illah sekarang adawat yang dikecualikan tapi selain illah sekarang apakah itu salah satu aqsam ada tiga macam adawat min adawat listisna tapi selain illah itu ada tiga macam ma yakfadu daiman dia itu dicerkan terus menerus wama yungsabu daiman dinasabkan terus menerus ada yang yukfat tarotan dicerkan sekali tempo dan dinasabkan sekali tempo. Jadi ingat selain ilah itu ada adawat yang memiliki tiga macam, ada yang dicerkan terus dinasabkan terus sekali tempo dicerkan sekali tempo dinasabkan fa'amalladhi yukfatu daiman fa'ghairu wasiwa. Ingat mustasna setelah ghairu dan siwa pasti jer. Paham Qasim? Ingat terus jangan tuh. Mustasna setelah ghairu dan siwa pasti jer. Takul qomal qomu ghaira Zaidin. Kenapa dibaca Zaidin? Jatuh setelah ghairu. Ghairu sekarang. Dan dia adalah mustasnaknya. Mustasnaknya qomal qom kecuali Zaid. Zaid termasuk minal mustasna. Tapi dibaca jer karena jatuh setelah ghairu. Wa qomal qomu siwa. Kodohai ghairu sama siwa ini. Fi khabdi Zaidin fihima. Wa tu'rabu ghairu. Nah ingat. Watu rabu ghairu dan di irabu ghairu lihat nafsuha dirinya bima yastahiku dengan apa-apa yang layak isim al-waqi' ba'da ilah fi dhalikal kalam. Berarti lihat ini sekarang apa tadi khuala nabar kawlasik komal kawm koma menulis komal kubi. Repot ya. Koma. Ini gosok gosok gosok gosok gosok. Aisyah. Koma. Ghaira Zaidin. Jadi kan sekarang. Sekarang ghaira ini sekarang masalah ghaira sekarang. Ghaira dibaca ghairu apa ghaira? Maka ini nanti mengambil alih isim setelah ilah. Yes. Kalau setelah ilah itu setelah ilah ini kan ghaira ini istilahnya sama ilah Zaidan. Lihat sekarang. Qomal qaumu ghaira Zaidin. Qomal qaumu illa Zaidan. Coba lihat, antum lihat ghairanya. Ghaira ini kalau ente baca ghaira atau ghairu, lihat ghaira ente ganti ilah. Isim setelah ilah dibaca apa? Yes. Kalau qomal qaumu illa Zaidan, sebenarnya ya, maka berarti dibaca apa? Ghairah. Ghairah itu apa? Mustasnaknya sekarang jadi dia. Bukan ada waktu istisna. Dia sekarang menjadi apa? Mustasnaknya. Zaidin apa mudhof? Ilaih. Ngerti sekarang? Meskipun secara makna Zaid termasuk minal mustasna. Tapi secara irob, maka dia, maka imananya lihat ini. Waktu irob ghairu nafsuha dan di irob kata-kata ghairu itu sendiri bima yastahiku dengan apa-apa yang layak pada dia, yaitu apa? Isim yang jatuh setelah ilah di dalikal kalam. Jadi kalau isim setelah ilah pada kalam itu menutup ya rofa, setelah ilah ya menutup rofa, maka dirofakan. Coba lagi ma koma ilah apa koma ilah kan ghairu ya ghairu ini dibaca ghairu atau ghairu kosim dibaca ghairu apa ghairu kosim kenapa isim setelah ini kalau diganti ilah dibaca zaidun ngerti gak Ivan awalnya ghairu fa'il teko koma. Ngerti gak ya? Jadi sesuai apa tuntutannya. Irobnya dia sesuai dengan tuntutan isim setelah ilah. Fatakul mako komal komu ghairu zaid binafsi ghair. Kama takul ko komal komu illa zaid dan binafsi zaid. Watakul mako komal komu ghairu zaid. Atau ghairu. Boleh dibaca dua kan ya. Kalau dibaca ghairu sebagai mustasna. Kalau dibaca ghairu apa? Ittiba apa ini? Badal ba'at min kul indaman basriyin atau bayan indaman kufi kufi atau bayan atau nasak inda kufiyin kama takul maqom al-qawm ila zaitan wa ila zaitan wa takul maqom al-qawm ghairu himari binasab khidal hijajiyin wa binasab rafa inda tamimiyin wa ala dhalika fakis kiaskan wa hakada hukmu siwa begitulah hukum setelah siwa. Kalau siwa inda zuhur khilafan li siwa'i, lain dengan siwa'i. Fa inna uza'ama anna wajibatun nasab ala dzarfiyah daiman. Kalau siwa'i mengatakan siwa itu nasab terus, soalnya apa? Siwa itu dorof, nasab terus, gak bisa siwu, gak bisa siwu, siwa, pokoknya dia nasab terus, gak boleh siwa, tapi di mahali rafa gak boleh, pokoknya siwa terus. Itu benar-benar siapa ya kawan? Benar-benar siapa ini? Siba, sibawai. Is wa qalu ma qala tadi berarti al makani ila barzan. Tarihan masyaallah. Silah panjang sekuno lah ikhwan. Lagi panjang istimewai. Asani yukor siwan suwan ono sawaun sawaun ono automasal lagi kita masal lagi itu bisa dibaca siwan suwan monggo suwan sawaun. Nah ini tulisnya kalau mau tulis ada atau tidak ada? Enggak ada. Saya tulis kata gitu. Yukolu siwan yukalu siwan wasuwan wasiwa'u wa wasawa'u wasiwa'u wa ya'ghrabuha inta min al-awdah inta min al-awdah. Tapi insyaallah kan jam berapa? Apa? Lagu lanjutkan. Pak Ali kok pengen lanjut terus ini. Bismillah. Si Ali, tutup semangat si Ali. Bisa? Bosan tanwin, kau bobo. Sawaun sawaan. Asani mayang siwakot menasabkan saja. Wawa arbatun laisa walayakun wa makhola wa ma'adah. Termasuk ini isim setelah laisa pasti apa? Pasti nasab. Kamu mungkin jalanannya. Komu laisa zaidan walayakun zaidan. Apa itu zaidan ya kan? Isimi? Isimi lai? Laisa. Iya kan? Atau enggak? Ayo kembali lah laisa. Eh, jelas. Terusnya. Wala yakunu abarna zaidan di sini. Ma khala abarna zaidan di sini. Maf'ulun bi dzalika khala. Ma khala zaidan maf'ulun bi dzalika khala. Ma ada abarna zaidan maf'ulun bi. Fa fil hadis ma anha raddama. Wa dzukira ismullah alaihi. Faqulu laisa sinna wa dhuhur. As-sinna jelas. Sementing tidak selain sinna, apa itu sinna, gigi dan kuku sebagai penyembelian. Jadi makanlah, tapi sesembelian itu selain gigi sama kuku. Laisa guna. Termasuk al-istisna dan setelahnya, isi setelahnya pasti nak. Nasab sirotnya maful apa namanya isinya laisa. Wa qala bid ala kullu syai'in ma qala Allah. Dibaca Allah. Kenapa dibaca Allah ya kawan? Sebagai apa? Mafulun bi dari khola. Makanya isi setelah khola mafulun bi. Baik. Waqtisabuhu ba'da laisa wa la yakun ala annahuma khabaru ma'a. Dibaca zaidan dan yakun setelah laisa karena khabarnya. Wasmuhuma mustatir wujuban takdirhu wa. Waqtisabuhu ba'da ma khola wa ma'ada adalah mafulun bi dan fa'ilnya mustatir wujuban. Ngerti insyaallah? Iya, anak punya talik wujudkan di sini dari guru saya. Iya, wujudkan itu. Ayo, itu punya enggak punya wujudkan di talik itu? Ada. ada di sini. Yang pertama ada. Yang kedua enggak ada toh? Yang kedua enggak ada. Oh, berarti memang bagus itu ya. Baik, dan juga dalam kitab Mufsidin Ta'liq ketika masalah makhola itu wujuban di sini. Ini ta'liq saya ini. Kalau wujuban takdiru huwa wujuban. Mufsidin bilang wujuban ya. Tulis dan kata kalau Mufsidin wujuban kama kalau Mufsidin kita ta'liq alam batas itu. Kama kalau Mufsidin kita ta'liq alam batas. Asalis mayak pertarotan wayok sebukro sekali tempo jer sekali tempo rofa sekali tempo jer sekali tempo nasok wawas salah satu ada kola wa ada wa kasa lain kalau ada ma kola pasti nasok kalau kola bisa nasok dan bisa jer. Ah kalau dibaca jer berarti kola huruf jer, kalau dibaca nasok berarti dia fiil intinya ngono wadali kali anna takunu suruh fajrif wa af'alan madiyatan khala wa'ada wa hasa itu bisa huruf jar dan bisa fi'il madi. Wa in qadarta hurufan, kalau itu takdirkan huruf khafatta biha almustasna, mustasnanya kamu jarkan. Wa in qadarta af'alan, kalau itu takdirkan fi'il nasab tau biha al-uliya, maka inti nasabkan sebagai maf'ul wa qaddartal fa'il fa'ili muzmar ay tersimpan wujud. Nah, jelas kan lewat. Insyaallah sampai di sini. Mif kok ngantuk ya, Mif? Ngantuk dong, Mif. Ngantuk, Mif. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum. Ngantuk ya.